Kalau miskin, fakir. Sama fakir miskin. Fakirun itu miskin, fakir. At-tufah. Apel. Tufah. At-tufahu ladzil, ladzil. Ya. Lezat. Enak. Enak, lezat. At-tabibu tawilun. Tabib, apa tabib? Dokter. Tawilun. Tinggi. Wal maridu. Dan pasien itu qasir, pendek. Ya, pasien atau yang sakit. Yang sakit disebut setelah tabib, dokter, berarti maksudnya adalah pasien. Ya. Sudah ya. Fadhal, antum baca. Terus terjemahkan. An-najmun ba'id. An-najmu. An-najmu ba'id. Ba'idun. Nah. Bintang, bintang itu jauh. Ya. Yeah. Terus. Ar-rajulu waqifun. Itu laki-laki. Laki-laki itu sedang berdiri. Terus. As-sukkarun. As-sukkarun kulun. Gula itu manis. Ya. Yeah. Terus. At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Nah. Adiku jamilun. Ayam itu indah. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Al-waladu at-tajiru. At-tajiru. At-tajiru ganiyun. Ganiyun. Gha. Ghaniyun. Ayo. Pedagang itu kaya. Ad-dukkanu maftuhun. Tentukan toko itu buka. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Anak laki-laki itu miskin. At-tufahu ladidun. Ladidun. Ladidun. Apel itu lezat. Nah. Apel, apel. Ini orang Sunda dari rada peka ini apel. Apel. Terus. At-tabibu tawilun. Wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi dan pasien itu pendek. Ayo, saya terakhir. Siapa lagi yang enggak bisa? Hah? Al-Fadhal. Baca terjemahkan. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Ya. Yeah. Ar-rajulu waqifun. Waqifun. Ar-rajulu waqifun. Orang anak laki-laki itu

kalimat-kalimat yang berimbuhan alif lam tapi alif lamnya tidak dibaca. Ya. Baca perintahnya, tayyib anta. Baca perintahnya. Ma'adobti. Awakhiril. Awakhiril kalimat. Nah, iqra waktub ma'a babti awakhiril kalimati. Itu perintahnya. Coba ulangi yang baju putih ini siapa? Anta. Iqra waktub ma'adab ma'a babti ma'adabti awakhiril kalimati. Boleh lagi? Iqra iqra waktub ma'a babti awakhiri kalimati awakhiril kalimati. Nah, apa baca pak? Nanti iqra waktub waktub ma'a dobti awakhiril kalimati. Sahih. Iqra waktub dengar iqra waktub ma'a babti awakhiril kalimati. Iqra waktub ma'a babti awakhiril kalimati. Iqra apa artinya? Baca. Bacalah. Eh? Waktub dan tulislah. Nanti perintah tulisnya nanti dulu. Nanti ana mau ngambil bacanya dulu. Ma'adabti awakhirul kalimat. Ma'adabti apa? Dengan menjelaskan. Dengan menjelaskan awakhirul kalimati. Akhir-akhir kalimatnya. Dabti itu menentukan. Ya, dengan menentukan ma'a bisa bersama. Ya, maksudnya adalah baca kalimat-kalimat ini dengan menjelaskan akhirnya. Ya. Baca kalimat ini dengan menjelaskan akhirnya. Kita sudah diberikan pelajaran kalimat-kalimat ini sebelum ini. Nah, sekarang buku ini ingin ngetes. Ngerti enggak pelajarannya nih? Apa masih ada yang salah bacaannya apa enggak? Gitu. Tayyib, siapa yang mau salah sekarang? Ya, tabar. Yang ini apa? Iya, soalnya dibaca itu kan enggak ada harokat semua. Yang mau salah sendiri. Iya. Ya. Nah. At-tajiru. Ayo. An-najmu. Nah. Al-qamaru. Nah. Ad-diku. Nah. Al-ma'u. Ayo. As-sariru. Sarir terus. Al-baytu. Nah. Al-masjidu. Ar-rajulu. As-sakkaru. As-sukkaru. As-sukkaru. Al- Al-waraku. Al-waraku. Nah, yang tadinya mau salah jadi benar. Nah, makanya, Allah. Siapa lagi? Antum, Allah. Al-waraku. At-tajiru. An-najmu. Al-waraku. Ad-diku. Al-ma'u. As-sariru. Al-baytu. Al-masjid. Kafnya dipendekkan. As-sukkaru. Nah,